السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمسلمين المسلمات mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kitab pembacaan kitab Manhaj Salikin atau Manhaj Salikin. Dan kita sudah masuk pembahasan tentang sifat salat, yakni tata cara salat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai meletakkan ya kedua tangannya. Sampai mana? Sudah lupa. Ya. Bismillah. Oh, bismillah. Bismillah. Oh, yang termasuk surat al-surat ya. Baik. وَيَتَعَوَّذُوا ثُمَّ يَتَعَوَّذُوا وَيُبَسْمِلُوا. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, ثُمَّ يَتَعَوَّذُوا وَيُبَسْمِلُوا. Kemudian dia bertaawud dan mengucapkan bismillah. Yata'awud yaitu bertaawud membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan ini pada rakaat pertama saja. Wa yubasmilu, kemudian mengucapkan bismillah. Dan ini sudah kita bahas. Pertama, bahwasanya bismillah ini yang rajih tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Apakah dibaca atau tidak, atau afwan, apakah hukumnya wajib atau tidak membaca bismillah? Ini tergantung dengan apa khilaf yang terjadi di antara ulama. Yang mengatakan bahwasanya bismillah ini termasuk al-Fatihah, maka tentunya ini wajib. Ya. Wajib membacanya seperti mazhab Syafi'i yang dikuatkan, dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sebagian yang lain menganggap bahwasanya bismillah ini bukan termasuk Al-Fatihah. Ya. Bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah seperti Al-Imam Malik. Ya. Dan beliau berdalil dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang surah Al-Fatihah dan tidak membawa ya, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Terlepas dari khilaf yang terjadi, yang lebih berhati-hati hendaklah kita apa membaca bismillah, ya, baca bismillah walaupun dipelankan, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Allah rahimahullah ta'ala wa yaqra'u al-fatihah, dan membaca al-fatihah. Dan Al-Fatihah ini merupakan rukun. Apabila tidak dibaca, maka tidak sah sholatnya. Apabila tidak dibaca, maka tidak sah sholatnya. Atau bacaannya salah dengan kesalahan yang jelas. Dengan bahasa ininya apa bahasa tajwidnya itu kesalahan yang jali, yang jelas, yang nampak, yang merubah makna. Misalkan pembacaan amta jadi an'amtu. Nah, ini jali. Kesalahan jali. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jali karena beda, rubah maknanya. Kalau iyyaka na'bud hanya kepada engkau kami menyembah. Kalau iyyaka matahari, jauh makna. Intinya ketika Al-Fatihah ini bacaannya tidak benar, ya, dari sisi makna merubah maknanya, maka tidak sah sholat. Berbeda dengan apabila bacaan surah setelah Al-Fatihah ada salah, panjang, pendek, terus kemudian bahkan misalkan ada maknanya yang salah, sampai salah, itu tidak merubah, ya, tidak merubah sholatnya, sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah, walaupun apa, walaupun tentunya berkurang pahalanya, ya. Kemudian terkait dengan makmum, kapan dia membaca Al-Fatihah? Oh, nanti kita pembahasannya tentang ketika wajar. Kita lanjutkan dulu. Wayaqra'u Al-Fatihah, dan membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini merupakan rukun, tidak boleh ditinggalkan. Wayaqra'u ma'aha, dan membaca besertanya, maksudnya setelah Al-Fatihah, fi raka'atainil ulayaini, pada rokaat atau pada dua rokaat yang pertama, minar rubaiyah wa tsulatsiyah, dari rok apa, dari salat yang empat rokaat dan tiga rokaat, suratan, membaca surah. Dan ini hukumnya mustahab menurut pendapat jumhur ulama, ya. Menurut pendapat jumhur ulama hukumnya sunnah. Dan ini adalah yang rajih, yang kuat. Andaikan seorang ini tidak membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama atau kedua, sholatnya sah, ya, sholatnya sah, walaupun dia apa, berkurang, ya, berkurang pahalanya, berkurang pahala. Ini ditinjau dari sisi sah dan tidak sahnya. Ya. Tentunya kalau ditinjau dari keutamaan, afdal, yang afdal yang membaca, ya, seorang muslim hendaklah melakukan ibadah, ya, dengan ibadah yang paling utama, ya, dengan ibadah yang paling utama semampu dia, kecuali dia tidak mampu, ya, kecuali dia tidak mampu. Ketika dia mampu, selama dia mampu, maka dia laksanakan. Allah rahimahullah ta'ala fil fajr, di sholat subuh, min tiwalil mufassal, ya, min tiwal al mufassal, yaitu dari tiwal mufassal, surah-surah panjang tetapi al mufassal, yang terpisah-pisah. Ini para ulama menyebutkan yang dimaksud tiwal mufassal itu dari surah Qaf. Ya. Tiwal mufassal dari surah Qaf, ya. Ada yang mengatakan dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nazi'at, ya. Sampai surah An-Nazi'at. Kemudian wa fil maghrib, dan pada sholat maghrib, min qisarihi, membaca surah Qisar mufassal. Qisar itu pendek. Para ulama menyebutkan yang dimaksud Qisar mufassal itu dari surah Duha sampai An-Nas. Wa fil baqi, dan pada sisanya, min awsatihi, dari pertengahan, pertengahan mufassal. Pertengahan mufassal itu dari tadi An-Nazi'at, ada yang mengatakan dari surah An-Naba sampai Ad-Duha. Ya. Tapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca di salat maghrib dengan membaca tiwal mufassal. Ya, terkadang membaca surah At-Tur. Ya, membaca surah At-Tur. Seperti dalam kisah Jubair bin Mut'im. Ya. Kisah Jubair bin Mut'im yang saat itu beliau belum masuk Islam. Ya, belum masuk Islam. Tetapi mendengar. Atau tetapi dia ditahan, diikat di tiang masjid. Sengaja oleh Rasulullah SAW diikat di tiang masjid. Supaya mendengarkan apa? Mendengarkan Al-Quran. Karena Jubair bin Mut'im ini teman karib Rasulullah ketika kecil. Teman bermain lah. Ya. Rasulullah SAW berharap dia masuk Islam. Terus yang kedua, dia tokoh. Ya, tokoh. Nah, dia bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur. Ya, baca surah At-Tur. Qala rahimallahu taala wa yajharu fil qiraati lailan, dan mengeraskan bacaan pada sholat malam hari. Wa yusirru biha naharan, dan memelankan bacaan pada sholat siang hari. Dan ini adalah perkara yang sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya terjadi khilaf di antara ulama ketika seorang mengeraskan atau memelankan sebaliknya. Misalkan dalam sholat zuhur dikeraskan, ya. Sebagian ulama mengatakan sholatnya tetap sah, hanya saja menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika imam membaca atau mengeraskan bismillah atau mengeraskan bacaan Al-Fatihah ataupun surah, bagaimana dengan makmum? Apakah tetap wajib membaca Al-Fatihah? Terjadi khilaf di antara ulama, tetapi yang rajih makmum tetap membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya. Tidak ada salat, artinya tidak sah salat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi fatihatil kitab dengan Al-Fatihah. Maka ini umum berlaku bagi seorang imam, seorang makmum ataupun seorang munfarid. Yang sholat sendirian, ya, munfarid itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya ketika membacakan hadis ini, bagaimana cara membaca Al-Fatihah ketika imam menjaharkan? Beliau mengatakan yaitu membacanya setelah membaca Al-Fatihah. Setelah imam membaca Al-Fatihah. Sebagian yang lain para ulama menyebutkan yaitu ketika berhentinya dia di akhir ayat. Ayat Al-Fatihah maksudnya, ya, dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makmum di situ. Tapi ini agak susah, ya. Agak sulit, apalagi kalau imamnya baca dengan cepat, ya. Maka itu membacanya setelah apa? Imam membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita baru membaca Al-Fatihah. Makmum ini membaca Al-Fatihah. Bagian yang lain mengatakan wajib diam, ya, wajib diam dan tidak membaca apa-apa berdasarkan qiraatul imam atau qiraatul imam qiraatul makmum, ya. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Akan tetapi terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini, ya, tentang kesahihan hadis. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Sehingga beliau salah satu yang berpendapat bahwasanya makmum wajib diam ketika imam menjaharkan bacaan. Tapi yang rajih seperti jumhur ulama wajib, ya, membaca Al-Fatihah berdasarkan dalil yang tadi disebutkan. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat, tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Illa al-jum'ata, kecuali salat Jumat, wal idaini, dan dua id, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, wal kusuf, salat gerhana, wal istisqa, dan salat meminta hujan. Fa innahu yajharu biha, maka sesungguhnya dia itu mengeraskan bacaan di salat-salat tersebut. Qala rahimallahu taala, thumma yukabbiru lirruku, kemudian dia takbir untuk rukuk. Wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya. Disebutkan di dalam hadis lain yaitu mufarrijan asabi'ahu. Kau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mufarrijan itu merenggangkan jari-jarinya. Kemudian mencengkram kedua lututnya. Kedua lutut. Itu tata cara rukuk dan memegang kedua lututnya. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi, dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Ya, ini sejajar secara umum ya. Tegak lurus. Di dalam hadis lain disebutkan, andaikan diletakkan di atasnya air maka tidak akan tumpah. Maksudnya ini secara umum ya, karena di sana kan ada orang yang punggungnya bengkok melengkung ya. Itu ya tumpah kalau air di situ. Tetapi ini secara umum maksudnya adalah badannya itu sejajar dengan kepalanya. Dan kepalanya ini menatap memandang tempat sujud ya. Tidak terlalu turun dan juga tidak terlalu mendengkak ke atas. Kalau bisa dikatakan ya apa namanya kalau seperti ini 45 derajat ya. 45 ya. 90 ya, 90 derajat. 90 derajat. 90 derajat kurang lebih. Kemudian di riwayat lain disebutkan merenggangkan ya, merenggangkan tangannya ya. Jadi diginikan sedikit ya. Tentunya ini bagi yang tinggi ya. Postur yang tinggi. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya tadi punggungnya rata gitu ya, punggungnya rata. Jadi kalau misalkan orang yang tinggi apalagi yang tangannya panjang, nah itu kalau misalkan dia lurus megang apa memegang lututnya lurus, itu pasti posisi apa? Posisi badannya ini mendengkak ke atas, tidak lurus. Nah, untuk meluruskannya dibengkokkan ya, dibengkokkan ininya tangannya sehingga lurus. Merupakan kesalahan fatal dan bisa dianggap batal ya salatnya ketika seseorang tidak sempurna dalam ruku. Tidak sempurna dalam ruku. Ini harusnya kayak gini ya. Dia baru kayak gini nih, sudah balik lagi. Ya, sudah balik lagi. Hal ini biasa terjadi pada orang yang ngebut sholatnya. Ya, ngebut sholat. Belum sempurna rukunya, baru seperapatnya, baru setengahnya, belum sudah berdiri lagi. tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Rugi dia. Ya. Rugi melaksanakan apa ibadah, tetapi ibadahnya tidak sah. Yang tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi waktu, ya, rugi tenaga, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala, mendapatkan dosa, karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Pada hakikatnya dia tidak melaksanakan kewajiban. Kenapa? Ya karena itu tidak terpenuhi rukunnya dengan benar. Tidak terpenuhi rukunnya dengan benar. Wa yaqulu, kemudian dia mengucapkan subhana rabbiyal azim. Wa yukarriruhu, dan dia mengulang-ulangnya. Yang wajib adalah terjadi khilaf membaca subhana rabbiyal azim ini apa wajib apa sunnah, ya. Yang rajih wajib, tetapi yang wajibnya satu kali, ya, ataupun lebih dari itu hukumnya sunnah. Dan ini dibaca sesuai dengan menyesuaikan bacaan atau berdirinya seorang sholat. Ketika berdirinya membaca bacaan yang panjang, maka di dalam rukunya pun lebih dipanjangkan. Ya, lebih dipanjangkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abdullah ibn Buhainah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya dia memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau mengatakan berdirinya, rukuknya, sujudnya itu sama. Dalam artian sama, bukan berarti dari sisi menitnya yang sama, ya, tapi kurang lebih, ya. Kurang lebih ketika beliau membaca bacaan yang panjang, maka rukunya lebih panjang. Atau sebaliknya, ketika membaca bacaannya ringan, pendek, maka rukuknya, sujudnya, dan yang lainnya itu lebih pendek. Qala rahimahullah ta'ala, wa in qala ma'a dhalika fi ruku'ihi wa sujudihi. Apabila dia mengatakan beserta itu pada rukunya dan pada sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli fa hasan, maka ini juga bagus. Ini terjadi khilaf di antara ulama tentang menggabungkan doa-doa ketika ruku atau ketika sujud dalam satu ruku, ya, atau dalam satu sujud. Karena telah datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa-doa atau zikir yang dibaca ketika ruku, bukan satu saja, ya. Ada beberapa. Di antaranya subhana rabbiyal azim, terus ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nah, di sini muallif rahimahullah taala, penulis kitab, berpendapat boleh digabung. Ya, boleh. Boleh digabung antara subhana rabbiyal azim, kemudian setelah selesai subhana rabbiyal azim dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Namun sebagian yang lain seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, beliau berpendapat tidak, itu tidak digabungkan. Tetapi ya tanawwa, apa ya tanawwa itu? Dia membaca bergantian. Terkadang di ruku yang pertama dia membaca subhana rabbiyal azim, kemudian ruku di rakaat kedua membaca apa? subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ila akhir, ya, sampai akhir, dan seterusnya gantian, ya, gantian. Jadi tidak apa, tidak di satu ruku. Dan ini wallahu a'lam yang lebih kuat, yang lebih rajih, ya, yang lebih rajih. Karena di beberapa riwayat, ya, itu tidak didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan zikir-zikir ini, ya, menggabungkan zikir-zikir tersebut. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca zikir-zikir ini pada apa? Pada waktu yang terpisah, ya, pada waktu yang terpisah. Ketika ruku yang pertama, misalkan baca yang ini. Yang berikutnya baca yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam. Qala rahimallahu ta'ala tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya qailan, dan mengangkat kepalanya tentunya ini harus dalam keadaan apa? Berdiri tegak lurus, ya. Karena berdiri dan tegak lurus ini termasuk rukun. Ya, termasuk rukun. Jika tidak, maka tidak sah salatnya. Karena ada orang ingin terburu-buru, ya, ruku belum selesai, belum sempurna berdirinya. Belum sempurna berdirinya sudah sujud. Ya, sudah sujud. Maka yang seperti itu bisa tidak sah sholatnya. Karena berdirinya tidak sempurna. Masih ada, masih membungkuk. Ya, masih membungkuk. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan membaca sami Allahu liman hamidah. Membaca sami Allahu liman hamidah itu ketika bergerak, ya, dari ruku ke atas. Ketika bergerak dari ruku ke atas itu dia membaca sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi bukan di atas, bukan setelah apa ruku kemudian berdiri kemudian baca sami Allahu liman hamidah, bukan. Tetapi ketika apa? Ketika dia mengangkat kepalanya, dari situ mulai membaca sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri, ya, ketika berdiri yang disebut dengan ihtidal, ya, itu baru dia membaca zikir yang lain. In kana imaman, apabila dia seorang imam atau awmun faridan atau sholat sendiri, yaqulu aidan, dia mengucapkan juga ketika berdiri, ya, apa? Rabbana walakal ham, ya. Dalam riwayat lain ini ditambah Rabbana walakal ham, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil al wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Atau seperti disebutkan dalam riwayat lain, cukup dengan Rabbana walakal ham ketika berdiri i'tidal. Tsumma yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ah, kemudian dia sujud. Nah, ketika sujud dia membaca takbir hina yahwi, seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, yaitu hina yahwi summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika mencondongkan badannya menuju sujud. Jadi takbirnya bukan di atas, bukan pula di bawah, ya. Tetapi takbirnya hina yahwi, itu ketika mencondongkan badannya menuju sujud. Membaca apa? Allahu Akbar. Tsumma yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ah, kemudian dia sujud di atas anggotanya yang tujuh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang. Alal jabhati, yaitu kening. Wa asyara biyadihi ila anfihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyarakan dengan tangannya ke hidungnya. Artinya, maksudnya hidung ini harus ditempelkan. Ya. Tidak boleh ngambang. Ya. Nanti sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, bahwasanya kita diperintahkan untuk menekankan ketika sujud. Ya, menekankan anggota sujud ke tempat sujud. Tidak boleh ngambang. Disebutkan di dalam hadis lain, la salat aliman lam yusib anfahu minal ard ma yusibul jabin. Tidak ada salat bagi yang tidak, atau yang hidungnya ini tidak terkena lantai tanah, sebagaimana kening terkena tanah. Artinya dalam hadis ini menekankan kalimat wa asyara biyadihi ila anfihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan dengan tangannya ke hidungnya. Artinya ini juga hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib satu paket kening dengan hidung. Wal kafaini, dan dua telapak tangan. Ini telapak tangan ya. Jadi bukan gini. Ya, ada yang apa? Ada yang sujud ininya di ini kan. Kayak sayang gitu. Sayang banget mau menempelkan itu. Ini di ini kan. Ini tidak. Ya, tidak. Ditempelkan lapak tangannya ke lantai, ke tanah, tempelkan. Warukbata ini, dan dua lutut. Wa asrafil qadamaini, dan ujung-ujung qadamain, kaki, jari maksudnya ya. Ujung-ujung kaki maksudnya jari kaki. Dan itu harus nempel, dan banyak di antara orang yang sholat itu mengangkat, ya, mengangkat apa? Mengangkat kakinya, sehingga apa? Sehingga ujung, ini misalkan ujung jari ya, ujung jarinya enggak nempel di tanah atau di lantai, ini tidak sah, ya, tidak sah. Bahkan seharusnya dia ini menempelkan jari kakinya dan menekuknya menghadap kiblat. Ya. Menekuknya menghadap kiblat. Kemudian di sana ada khilaf di antara ulama tentang apakah kening. Ya. Ini wajib menyentuh secara langsung atau boleh terhalang. Yang rajih jawaban yang kuat, ya, dari pendapat para ulama, boleh kening ini terhalang dengan apa? Dengan benda lain, ya, seperti peci, imamah, ya. Baik. Sebagaimana halnya apa? Kedua lutut, ya, atau kedua tangan ketika menggunakan apa? Kaos tangan, atau kedua kaki ketika dia menggunakan kaos kaki. Boleh. Di antaranya adalah atau di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Anas bin Malik. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, dia sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat panas yang terik. Ya. Panas yang terik, ya tentunya mereka sholat ya di padang pasir. Ya, pasir kalau kepanasan luar biasa. Terus apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka menarik apa? Menarik bagian dari jubahnya atau dari imamahnya untuk menutupi apa? Menutupi pasir atau menutupi tempat sujud. Sehingga mereka sujud di kain tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya boleh, ya. Boleh na'am ketika sujud keningnya terhalang. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yaqulu, dan mengatakan, dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Atau membaca yang tadi disebutkan, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Qala rahimullah ta'ala, thumma yukabbiru wa yajlisu ala rijlaihi al-yusra wa yansibu al-yumna wa huwa al-iftirash. Kemudian dia takbir dan duduk di kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan ini disebut dengan iftirash, yaitu duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud, ini ada dua macam. Yang pertama duduk iftirash, ya. Yang kedua adalah duduk ik'a. Duduk ik'a itu, dia duduk di atas dua tumitnya. Coba Ayub apa bisa contohkan? Nah, itu ini adalah duduk ik'a. Ik'a yang sunnah sesuai ya, sesuai yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Tafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ini ik'a yang sunnah. Tetapi di sini ditanbih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwasanya duduk ik'a ini hanya berlaku di antara dua sujud saja. Ini kita melihat ada sebagian ikhwah melakukan ik'a ketika kapan? Ketika tahiyat, ini tasyahud. Ya, ketika tasyahud. Ini salah, keliru. Ya, keliru. Duduk ik'a itu hanya ada berlaku di antara dua sujud. Ya, di antara dua sujud. Tidak ada sunnahnya di luar itu. Ya, tidak ada sunnahnya duduk ik'a di selain di antara dua sujud. Dan terkait dengan ik'a, ini terjadi khilaf di antara ulama, ya, hatta ik'a yang seperti ini, ik'a yang sunnah. Memang di sana ada dua ik'a, ya, ada ik'a yang sunnah, ada ik'a al-kal. Ik'anya anjing, cara duduknya anjing. Di sebagian riwayat itu ik'a syaitan, ya, ik'anya syaitan. Duduk ik'a syaitan, dan itu beda cara-caranya. Nanti insya Allah di waktu lain kita akan jelaskan. Seperti Syekh Utsaimin, beliau tidak menganggap ada ik'a yang seperti tadi. Tetapi Syekh Albani menganggap itu sunnah dan membawakan apa perkataan dari Abdullah bin Abbas, penjelasan dari Abdullah bin Abbas tentang ik'a yang sunnah. Allah rahimahullah ta'ala wa jami'u jilsati sholat iftirashun, dan seluruh duduk di dalam sholat itu iftirash. Ini isyarah bahwasanya beliau tidak berpendapat dengan adanya duduk ik'a. Tetapi seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya duduk ik'a ini sunnah sebagaimana sahih dari Abdullah bin Abbas. Illa fit tashahudi al-akhir, kecuali pada tashahud al-akhir, fa innahu yatawarrah, maka sesungguhnya dia yatawarrah, yaitu melakukan tawarruk, duduk tawarruk, yaitu pada tashahud akhir. Bi ayyajlisa 'alal ard wa yukhriju rijlahul yusra, dengan cara dia duduk di tanah, di lantai. Wa yukhriju rijlahu al-yusra, kemudian mengeluarkan kakinya yang kiri ke sebelah kanan, ya. Minal khalfil aiman, yang sebelah belakang di arah kanan. Ya, seperti yang sudah kita paham. Di dalam riwayat lain, posisi kaki yang kirinya itu tadi itu ada di paling bawah. Dalam riwayat lain posisinya ada di tengah, di antara betis dan paha. Ya, dalam riwayat lain. Terbayang? Ya. Yang biasa kan ada di bawah, paling bawah sebetulnya kaki kirinya. Nah, itu dalam riwayat lain itu ada di tengah. Wa yaqulu, kemudian dia mengucapkan ketika apa? Ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wahdini warzuqni wazkurni wa'afini. Dalam riwayat lain membaca Rabbi Firli saja. Rabbi Firli, Rabbi Firli. Nah. Tsumma yasjudu tsaniyata kal ula, kemudian dia sujud kedua seperti sujud yang pertama. Penjelasan tentang duduk di dalam sholat nanti kita akan bahas. Ya, sebelum melanjutkan ke apa sifat sholat yang lain atau sifat yang berikutnya, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang macam-macam duduk di dalam sholat. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.